Mutasawwuf wa kajam ilmu hafil dan seperti mengumpulkan majelis lil istidlal al masail untuk mencari dalil beberapa masalah-masalah. Berkumpulan menjawab masalah-masalah yang disampaikan oleh masyarakat. Itu maulah tempatnya itu dudukan di situ hukumnya bid'ah mandubah. Untuk sudah bisa dikonsul, tapi apabila tujuan karena Allah berat sekalang mencari orang karena Allah berat. Dan kebanyakannya mbah membari itu, nyawa salah budi undang, berapa banyaknya budi undang, nah kainnya nyawa balas. Dan kebanyakannya kaya itu pada karena Allah. Minta balas Allah. Jadi ramon sekarang minta balas ala kemacam pada usaha. Namun pula kalau orang di dalam satu tempat menjawab masalah namun segala macam-macam itu ada karena Allah ada usaha. Wa makruhatun dan lagi yang keempat bahagian dari segala bid'ah ada bid'ah makruh. Makruh. Mana azab rafatil masajid seperti tazyin masjid memperbaiki memperelok masjid. Masjid dapat memperbagusi masjid. Itu hukumnya makruh. Wa fa'ilul makruh lam yu'adzab. Siapa memperbuat makruh tidak disiksa oleh Allah. Nah itu. Wah wah aja itu keimamannya bisa bercampur macam-macam. Ada disiksa juga. Wa fa'ilul makruh lam yu'adzab. Makan ajan, merokok, lam yu'adzab ujar dalam kitab Tauban. Wa tazwiqil masahif, yaitu tahkunin masahif, memperbaiki Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ditulis dengan tinta naskah. Kemudian Al-Quran itu pulang di angkat-angkat secukupnya yang bagus. Kemudian ada pulang wadahnya, misalnya yang apa namanya ada dampaknya itu hukumnya adalah makruh. Kada fakta juga, kemudian kita gali kada fakta juga. Wa mubahatun nang kalimah fa'adah. Bid'ah juga tapi harus. Apabila dinyatakan untuk ibadah, jadinya sunnah. Misal al-mustafa akbar salatil subuh wal asri. Seperti basalam salaman sesudah assalamualaikum sumbah yang subuh dan asar. Banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman yang berataan ke masjidan ke belakang, ke hingga, ke kanan. Salaman itu hukumnya hukumnya harus. Wa tawassu'i ila bidil ma'kali wal masyaribi wal madaris wal masakin dan pulang banyaman-nyaman pada mencari makanan yang lezat. Napa misalnya di rumahnya sekolah makan. Napa bilang sempat kari aja tulakan ke motoran ke gambut. Makan nasi gambut. Nasi kuning gambut. Iwaknya gitik. Ini kada sayang. Gitik. Boleh, hukumnya harus. Nah makan sete buntut boleh, asal jangan buntut kupai. Yang ketujuh mencari makanan yang nyaman-nyaman, nyawa bid'ah tapi tidak nyaros. Tulun yang nyaman-nyaman supaya alhamdulillahnya seikuman awak sunnah nyamannya kok. Kada bid'ah lagi sunnah jadinya. Niat anak menyukur. Bagus alim pada bungol. Bisa memadam-madakan yang aturannya kada dapat pahala, kembali ke dirinya pahala. Pahala sama aja makan nasinya nasi gambut dua. Tapi niatnya anak alhamdulillah. Seikuman lalu titiknya dua bayar balon. Wal masyarik minuman yang nyaman-nyaman sepret. Buat es bulan puasa tapi waktu buka. Kenapa jadi sepret? Supaya alhamdulillah minta. Hukumnya sun, nah sebab diniatkan untuk menyusuri. Soalnya berpakaian bagus, makan, minum, apabila niatnya menyukuri, Tuhan memberi duit, kalau menukar, kalau minum, kalau makan ini, ya udah, dapat pahala semua. Pada tabungan uang kali, riganya sama, jalan uang 6, kurus. Sama, tahun 6, riganya, tapi lain isinya, bagus, alim daripada bunga. Orang bunga, padahal alim, lalu nama wali, daripada harapnya ilmu. Wal masyarif, benyaman-nyaman minuman, kapret, pantat. Ya, ya. Limun. Ya, ya. Kupi pulang. Buat kupi pulang apa? Endol milik kan barang yang itu susu. Kental susunya banyak, betul lagi ya. Kenapa jadi antenya? Supaya alhamdulillah. Nah, ayo. Sunat hukumnya ada makrolan kada harus baju. Wan malabes pakaian, ayo. Yuk. Nak napa pakaiannya? Tapinya cengeng. Ya. Bajunya napa lagi? Wol. Ya. Kupiahnya Singapura. Kenapa nih? Nak menukuri Tuhan membari kawan mutar. Tuhan tenang apabila melihat pembariannya dipakai, dimakan, diminum, dan nak menyenangkan Tuhan, makan yang nyaman, dan nak menyenangkan Tuhan, minum yang nyaman, dan nak menyenangkan Tuhan, pakaian yang bagus. Alim kamu bagus, alim pada bagus masih tik. Nah, Pak. Walau masakin rumah, ayo, bagus-bagus rumahnya, tinggi-tinggi, bawalah sampai ke tengah langit. Perabot rumah tangga bagus-bagus, tenang, kaya raja. Hukumnya apa? Bid'ah apa? Harus niatnya menyukuri. Jadi akhirnya orang kampung aja tambah hiruk, bahasa bilang salah Allah. Kada tahu lagi lah mendirikan kubur. Nyawa lah bang. Tambah padah jauh-jauh hiri sana. Wa tawsi'il aknam. Meluaskan tangan baju, nah tangan baju ini lumbah benar, kawa kucing masuk, boleh aja, di luar makanan itu nah boleh aja, boleh pokoknya harus saja, menyukuri tadi apa? Iya juga, jadi kompres sudah 5 bid'ah, luar biasa kita baca di kitab kami, untung sedikit saja lagi ramah, selambat lagi kan habis. Dua lamar berarti apa? Semuanya pula. Semuanyaan kitab Imam Ghazali, tasawuf, diri katakan sendiri menjadi buku halus. Sudah dicetakkan, insya Allah kita dibagi gratis. Dua lamar berarti apa? Nah, ulun banyak-banyak ke rumah minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal kepada tiap perasaan, terutama kepada jiran ulun di sini. Dan kita doakan mudah-mudahan ulun ke rumah selamat panjang umur. Kalau waktu di luar seluruh hari dan seluruh hari, apa waktu Tuhan dan Nabi yang kami berdiri? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Muhammad alaihi wasallam dari Muhammad alaihi insyaallah taala amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin wa qudratu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman yubashiru qulubana ma yaqinu salatan hatta na'lama annahu la yusibuna illa ma yuridu alaihi wa rabbuna rabbana ya rahman rahim wa ma ahsana bil iman wa tawaffana ma iman wa tawaffana ma al iman wa tawaffana ma al iman wa ahsana bil iman رب أهل الإيمان برحمة الله يا رحمة يا رحمن وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه محمد وعلى ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ما تعلم إليه صلى الله عليه وسلم الذي لا إله إلا هو يقي ما تعلم إليه إن جئت القبول فمن يقول شكر محمود إذا صبر سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام صفر الخلق والتدعين التدعين من الصالحين Sungguhnya telah bersulit paham ulama dalam menyatakan makhluk sebahagian yang demikian di atas seperti berjabat tangan selesai salat subuh dan asar, seperti berlezat-lezat pada makan minum, pakaian dan rumah tangga, dan meluaskan tangan baju. Rawal Bukhari wa Syafi'i fi kitab al-Manaqib al-Mundazat al-Umur al-Ghani ma uhdida mimma yusarifu kitaban aw sunnatan aw asharan aw ijma'an wa adhuru bil-hadu wadh-dhalal. Ujar Bukhari dari al-Imam Syafi'i di dalam kitab al-Manaqib bermula segala yang bid'ah daripada segala perkara dua macam. Pertama, yang bid'ah menyalahi Al-Qur'an dan hadis, perkataan sahabat dan ijma ulama. Maka bid'ah itu disebut bala sesat menyesatkan. وَمَا أُحْدِثَ الْخَيْرُ لَا خِلَافَ فِيهِ لِلْوَاحِدِينَ مِنَ الْمَذْكُورِ وَاحِدٍ وَهَذِهِ مُحْدَثَةٌ غَيْرُ عَدَمٌ فَكَرَ فَكَرَ يَمْ بَحَرُ إِذَا عَدَى زَمَنْ نَبِي لَنْسَوَحَبَ السَّابِ إِذَا عَدَى خِلَمْ عُلَمَاءَ سَتُكُنْ لَلِبَدَ يَوْمِ الْكِيَابِنْتُ عَرْضِينَ bahwa pekerjaan yang baik itu walaupun tidak ada di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, maka itu namanya bid'ah yang baik. Jadi bukan semua bid'ah sesat, tidak. Qala Umar radhiyallahu anhu fi qiyam syahr Ramadan ni'matul bid'ah hadhihi innaha muhdatsatun lam takun. Ujar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada masalah sembahyang tarawih 20 rakaat berjamaah, ini adalah nikmat yang sebaik-baiknya walaupun bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi dan tidak ada di zaman sahabat. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyangnya itu 8 rakaat. Kemudian masing-masing bulit kalimah menyambung 12. Jadi 8 tambah 12, 20. Tapi Sayyidina Umar di zaman Sayyidina langsung ke 20-nya di masjid. Berjamaah ini yang ramai di Sayyidina dan Sayyidina Umar. Walaupun kalau dikali jadul dulu, tapi bagus. Walhasil kembali kepada ujar guruku, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanan. Apa yang dipandang kaum muslimun bagus, maka itu namanya bagus. Dan di sisi Allah pun hukumnya bagus juga. Karena pemikiran orang Islam itu ada hubungan dengan hati. Hati orang Islam itu dekat dengan Allah. Seakan-akan Allah itu memberi kabar bahwa perkara itu bagus. Karena ada di dalam pendapat kalau Islam bakal jalan itu bagus. Wa idza kanat laysa fiha raddun lima mara, sekalipun ada ia tidak ada di dalamnya menolak bagi yang dahulu. Artinya kadang menentang lawan yang dahulu. Cuma yang dahulu itu kan 8 di masjid, 12 di rumah menyambungi. Ini langsung sekali 20 di masjid. Emang kalau kita nongkrong alir ini 8 di masjid, boleh ke rumah merokok. Kita goreng melayu, pas kalau tersambungi lagi dan 12-nya. Kita lalu ini, jangan sampai seperti ayam menangkap umpan. Tumakninahnya pada bujur. Bacaan-bacaannya pun pada bujur. Fatihahnya ayatnya jangan. Kajajadian yang tak menghendaki sembahyang terawih lawan sikap nomor satu tumpungnya, lalu membaca puluh-puluhnya terpuntal-puntal, patihahnya terpuntal-puntal, tahayatnya terpuntal-puntal, sampai ulama sembahyangan itu kadang mendengar satu huruf daripada huruf yang wajib dibaca. Ingat, setiap huruf yang wajib dibaca seperti Allahu Akbar, Fatihah, Tahiyat dan lainnya, wajib telinga kita mendengar bacaan kita itu. Apabila bacaan kita itu satu huruf kita kada mendengar, maka bacaan itu kada sah. Apabila kada diulangi, maka sembahyangnya pun kada sah. Kada sedikit bini-bini laki-laki ini nang kada mendengari bacaan muntungnya di waktu sembahyang. Itu supaya diperhatikan. Nang Tuhan katanya, apalagi kan anak-anak. Nang hanya sekolah kelas 3, kelas 4 saja. Sambil nonton TV, nah. Kada mendengar lalu, bacaannya. Tuntung juga, 4 rakaat. Diperhatikan satu aja di rumah kita orang-orang kada wujud sembahyangnya, maka itu menutup rezeki naik ke rumah situ seharian itu. Kada ada amplop yang naik seharian itu di rumah kada ada. Kada ada baras sesuntang-suntang orang manjuri di rumah situ. Karena ada satu orang yang tidak benar salatnya. فخلق من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقين غيا. Akan timbul satu pasukan manusia sesudah yang solehnya mati, mereka itu mensia-siakan sembahyang. Tafsirnya mensia-siakan, kada tahu disarat di rukun, atau tahu jua tapi kada memakan. Ini bilang merami banar sudah mungkar-mungkar sembahyang, nang kada diperhatikan lagi banyak sudah ini. Apalagi nang sedang di perjalanan bermobil, mendengar orang-orang macam-macam langgar terus. Langgar-langgar. Kalau pun mendak dulu sembahyang, kada. Apalagi begawi-gawi. pegawai dunia yang bangun rumah ke apa itu ini, sumbahyangnya kan aja pukul 2 malam, mulai subuh, dohor, asar, maghrib, isya. Ngarannya sumbahyang ba'an geduk. Kalau di kampung ada yang kada sumbahyang seikum aja, maka itu yang membawa bala bencana di kampung situ turun. Apalagi beberapa ikung, beberapa buah rumah yang kada sumbahyang. Oleh sebab itu petunjuk Rasulullah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum. Hai orang-orang yang beriman kepadaku, urus diri sendiri aja, jangan gaduhin yang lain lagi, karena nyawa sudah beberapa tahun menggaduh orang lain, sekalinya nyawa terfitnah. Itu pegangan kita di akhir zaman, mau urus diri sendiri aja. Di dalam hadis lagi, fa'alaika biqasati nafsik wa da'il awam. Urus dirinya aja, jangan mengurus masyarakat lagi. Habis. Atau banyak dudukan, dudukan lawan awal di mana? Di mana? Bata tawaan, bakasah dunia, baminumah, barokoan, setengah malam. Karena bagilir ini pulang, tak ada ke rumah sini, kayak itu pulang. Akhirnya, coba ya ke waktu itu di bawah baca Quran, mutala'ah, kitab, berbarat. Daripada ngomong, berapa umur sudah? Nah, sudah abahnya, maka itu, kayak anak cucunya. Apalagi babinya, ketujukan luar rumah, baminyak harum, setiap bini-bini keluar pada rumah, baminyak harum, setiap satu laki-laki mencium minyak harumnya, sama dengan berzina sekali. Apalagi di tangan laki-laki minyak harum, berapa laki-lakinya mencium, sama kan berapa kali berzina. Ini iya juga di zaman kita. Matinya peringatan bagi babinya, kada lagi diberi waktu untuk mengaji di sini harus. Satu. Itu sebagai peringatan, supaya memeriksa di mana kesalahan kok. Dalam siangnya pulang, malam ke rumah sini, siang ke rumah sini, marah gawiannya. Jadi ujar-ujaran jangan bakar awalan lagi. Alaikum ampusakum, nyawa menyendiri aja sudah. Urus diri sendiri, jangan bakar awalan lagi. Fa'alaika lihal kefinatik, urus diri nyawa. Wada'il awam, jangan mengurus orang lain lagi. Hada akal kata syafi'i. Wadiyallahu anhu. وهذا أيضا نقل كلام مجد النووي رحمه الله عليه في كتاب تهذيب الأسماء واللغة. برمولا yang di atas itu semuanya adalah akhir dari perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan akhir dari perkataan Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab تهذيب الأسماء واللغة. فقد اتضح بها جميعه تعريف السنة والبدعة وما يحمد من البدع وما يذم ما قد جلّه فقد اتضح. Dengan perkataan yang di atas itu semuanya, apa yang disebut sunnah, apa yang disebut bid'ah, apa yang dipuji dari segala bid'ah, yaitu yang wajib, sunnah, bid'ah yang pertama wajib, seperti belajar ilmu nahwu, ilmu alat. Wajib tiap satu kampung orang yang menguasai ilmu nahwu. Kalau di kampung sakumpul, kada ada orang menguasai ilmu nahwu. Sakumpul ini badosa barataan. Lalu guru mengutus muridnya nyawa pindah ke sakumpul untuk mempertahankan akan nang kalbu kibayah tadi. Hafal Al-Qur'an, kalbu kibayah, hafal Al-Qur'an. Jadi guru mengirim nyawa pindah ke sana untuk mempertahankan. Jangan ada lagi yang kada hafal di sana. Lamun ulama-ulama yang bisa omong, yang bisa merotek, Quran kada hafal, nahwu kada bisa, sorof maginnya, balaghah kada tahu, mantik kada tahu, usul fikih, usul tafsir, usul hadis kada tahu. Belajar dulu, belajar. Belajar dulu, jangan dibuang-buang waktu omong saja, ketawaan saja, beramian, makanan, dan sebagainya. Kasihan juga. Nomor dua, bid'ah haram. Seperti Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Mujassimah. Dan lain-lain daripada itikad-itikad yang sesat. Yang mengatakan Nur Muhammad Qadim. Seakan apabila dinas marannya Allah. Apabila tidak ada pakaian dinas marannya Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dipadahkannya Allah. Allah dipadahkannya Nabi Muhammad. Banyak banar wajahnya sudah. Bebingian, lelakian, jelajarinya. Lih guru-guru nung tegar masuk neraka itu. Maka limbahnya ada guru yang menyampaikan kitab yang sebenarnya. Lalu aja digawinya, dikawalinya ewen. Nah, gawiakan wene guru itu supaya sakit parut, supaya kada kau bakamah, kada kau beherah. Kenapa? Di sehernya, di pulungnya, di parangmayanya. Tuhuk dokter mencari penyakitnya. Pegangan kita, waman asa'afa alaiha. Siapa ya, berbuat jahat, pasti akan diberikan Tuhan kadiri inya. Inya yang merasa kurang kena kena. Nang kena baik, inya kurang mengganti. Wa man asa'a fa'alaiha. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Zaman sekarang limbah melihat kurang bisi duit dihiri. Mbah ada orang kawin naik rupa dihiri-hiri. Limbah orang berdagang maju dihiri-hiri. Lepas lo ini sudah. Seperti kawin itu ada bisi pengikut orang ketujuh. Kenapa jadi orang ketujuh? Kenapa orang kada sesuai juga? Laku tinggal tak ada sesuai jadi orang kada ketujuh. Coba kita duduk di kamar aja, buka Quran, buka dalail, keluarkan tasbih, pakoleh jual rezeki, akhirat karena ini kada tasbih dilapas, Quran dilapas, dalail dilapas, sot ke rumah awal, di higa rumah, nah pegawian marotet. Ya kamu rotet biasa, ruginya biasa aja. Ini menyambati, ya kan yang disambati orang biasa. Ini paguruan korong disambati. Sudah mengaji lawan sidin kada, sudah membantu di rumah sidin kada, sudah memberi duit kada, mendoakan kada, mau ulang-ulang akan unar dalam paguruan. Coba pikirkan. Hendak ke mana? Kita ini hendak ke mana? Oh, aku ya hendak ke surga. Mana tanda surganya? Lo nak mana? Ada surat Tuhan menaikkan nyawa surga. Mati aja balon, apalagi masuk surga. Jadi saya menyambar tentu. jangan berkesan-kesan sombong. Jelas dengan perkataan yang di atas, apa arti sunnah, apa arti bid'ah, apa yang dipuji daripada bid'ah, apa yang dicela. Wa aqbahul bid'ah wa ashna'ha ma yata'allaqu bil i'tiqadat bil i'tiqadiyyah. Bermula yang paling jahat daripada segala bid'ah dan paling kada bagus, yaitu bid'ah yang berhubungan dengan i'tiqad hati, tauhid dan tasawuf. Wayah ini aku rancang mendengar sudah orang belang ke rumah mengesahkan tasawuf masalah Nabi Muhammad dan sebagainya, mengesahkan sifat tujuh ini. Samunya anjar itu sasat. Berapa puluh tahun menghadapi neraka itu? Di bawahnya ke sebelah kiri itikat. Nang diunting itu jagal. Senak baja jagawan yang dipakai sifat tujuh. Senak baja jagawan yang dipakai Nur Muhammad. Orang mengaji sifat tujuh, gasan takwa kepada Allah. Mengaji Nur Muhammad, gasan mencintai Rasulullah. Ini kesalahan makanya. Jadi sekarang aku dulak sudah berkawanan. Matinya aku yang ketiga kali bau ucapnya. Tolong jadi ini jangan dielami lagi. Muyak sudah lah. Itu juga bapak elang berketawa, bapak pemberian, kadang-kadang nyambat diurang. Mana pinggang sakit, namun inya juga elang sakitan pinggang. Nang sudah cuci darah 3 kali seminggu, kayak apa? La siyama ma yasumu bihaqillahi ta'ala wa asma'i wa sifatih. Apalagi i'tiqad yang berhubungan pada zat Allah. Nang bunyi zat dal bahas itu ini macam-macam tahta. Hubungannya ini tak kena nahap-nahap. Tapi baca Fatihah lopot. Bininya pun nakai mabak. Kata kakaruan juga. Anak buahnya pak. Magin kata kakaruan. Nang abah makam bunyi zat dal bahas. Bunyi harap banget cepat 20. Atau membicarakan masalah asma Allah. Ya Ar-Rahman, Ya Ar-Rahim. Kalau berbicaranya menarik banget. Gawinya kayak apa? Ada lagi membicarakan sifat Allah. Sekalinya sifat Allah dipakainya. Allah basar. Undang ada. Jadi yang melihat ini Allah. Apa Tuhan melihat lawan mata? Mengaran awam ini orang hanya belajar inggiha lubah perjalanan alam yang awam anda sudah terdapatkan Allah Ta'ala sekalinya ada di awam anda. Ayo lihat di tablik wayah ini, khutbah wayah ini, adakah isinya yang menyatakan yang ini nang bujur yang kebanyakannya khutbah lawan tablik isinya bakesah malewir yang mendengarnya waktu tablik bini-bini laki-laki sambil bapak pacaran. Fa inna ba'dahu wa la'iyadu billah mimma yaqulu bi mutaqilu. Karena jasidin akibatnya apabila membicarakan bid'ah di dalam zat Allah, asma dan sifatnya, artinya sifat 20, terpakai dengan bid'ah, jadi kafir. Lamun kada sembahyang, masuk neraka satu mat, lalu dimasukkan ke surga. Lamun itikadnya, kebatinannya, tauhidnya, tasawufnya sasat, balawasan dalam neraka jahanam. Gak dipelihara anak bini dipelihara. Jangan sampai terumpat mangsa. Kama tasallu dari ونصوا عليه في بعض فرق المبتدع. Sebagaimana ulama kita sudah mentafsirkan yang demikian dan menyatakan dalilnya. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, iyyakum wal bid'ah. Qila ya Abu Abdullah, ummal bid'ah? Qala ahlu bid'ah yatakallamuna fi asma'illah wa sifatihi wa kalamihi wa ilmihi wa qudratihi la yasqutun amma sakat anhu as-sahaba wa tabi'unhum bi sanin intaha. Ujar Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hai kawan-kawanku, jauhi diri kamu daripada bid'ah. Orang bertanya, hai abahnya Abdullah, apa arti bid'ah? Bid'ah itu kurangnya ketujuh membicarakan segala nama Allah. Rahman, Rahim. Ketujuh benar membicarakan nama Allah. Ketujuh membicarakan sifat Allah dan kalahnya, ilmunya, kudratnya. Kada kawa bagiam siang malam itu aja yang dipandang. Padahal sahabat padan itu, sahabat dan tabi'in yang penting, suruh Allah digawe, wajib dan sunat, nah haram dan makruh digawe, itu yang penting. Kada usah mikir, memandirakan orangnya. Mulai maghrib sampai subuh, bicarakan sifat 20 aja. Gawinya mana, baca Qur'annya mana, sembahyang sunatnya mana, mutala'ah kitab mana. Jadi ketika kau bakal orang lagi dan menyebabkan walidah i'kana alimmatul islam dirabbi syubah alim bin'an bin'an bin'an. Karena itulah segala pengikut-pengikut Islam, mereka itu menentang dengan keras segala ahli bid'ah itu. Ada yang menentang dengan perkataan, ada yang menentang dengan perbuatan. Walaupun mereka itu waktu menentang, dimati oleh bubuhan bid'ah. Namunnya kada kawa menentang, diundangnya seluruhnya racun. Namun tidak dikerubutinya, dipukulinya. Namun tidak diseret dekat penjara. Lamun tidak diupahakannya lawan Dayak. Wasallahu fi dzalika tasanifa mustasalatun sur. Dan mereka itu selalu mengarang kitab yang ahli sunnah wal jamaah, baik kitab kalus maupun kitab dana. Nah inilah peninggalan. Tapi kitab yang ini dipadahakannya, kitab itu kulit. Yang dikundang ini isi, saya itu pulangnya membunuh di orang masyarakat. Berhati-hati banar kita. Guru-guru kita sudah matian. Yang masih ada sepanggal dua panggal dari setengah mati juga. Karena kita dikawa juga lagi. Hanya bid'ahnya saling banyakan waya ini. Kita memilih mana bid'ah, mana kada tahu. Jadi jangan memikirkan duit saja. Bacari wah ini kata lebih memperoleh. Agama yang rusak ini yang penting. Dimaafkan jangan sampai ke umpah-umpah. Sekolahan aja tak. Anak kita yang dirajari sekolahan itu pertama. Mengenal Allah, wujud kita dan bapak itu. Ini anak kita di sekolah kan. Apabila sekolah di situ, banyani menggambar. Ampihan sudah tarik dengan sekolah itu lagi. Sekolah wujud idam bapak. Dirobah. Kasihan. Mana sudah kita kan tentu masuk surga. Anak pulang kayak ini pendidikannya. Wadzakaru anna qiyam dzalika min fardhi kifayah ta'amun liman. Dan mereka itu menyatakan bahwa mengarang kitab ini nah, menyatakan ini ahli sunnah yang lainnya bid'ah, hukumnya fardhu kifayah dan hukumnya lebih penting yang ini daripada mengurus penyakit. Kalau sudah orang yang bujur-bujur itu walaupun dia sakit, sakit ke kebelakangan dulu. Tugas yang penting dulu. Padahal kalau pendapat dokter, jangan menyaring bersuara. Jangan lawas duduk. Tapi karena Tuhan menyuruh perdu kipayah, maaf aja dok, kena aja istirahat tonton. Ini suruhan Allah, lain suruhan negara. Mendoktor menyuruh.